Diterabis ini salah satu poin dalam tajuk tulisan Platform Presiden 2014 di situs internet quickyandy.com mengulas tentang Gerakan Nasional Kemerdekaan Kedua. Menurut Quickyandy, demokrasi serba bebas serta sistem liberal yang dianut Indonesia sekarang memicu suburnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga membuat Indonesia tidak lagi mandiri dalam segala hal. Akibatnya, seluruh perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan dari tangan penjajah asing menjadi mubazir jika diukur sampai di mana Indonesia mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib bangsa sendiri. Dan untuk melanjutkan bahasan atas situasi ini, segera kita berbincang dengan Quickyandy. Baik Pak Quick, seperti apa penjelasan Bapak tentang Gerakan Nasional Kemerdekaan Kedua ini? Sebetulnya adalah ini, jadi kalau gerakan kemerdekaan pertama, itu kan kita dijajah oleh Belanda. Nah, kemudian Bung Karno sejak awal, karena dia memang visioner, sejak awal itu sudah mempunyai visi dan sudah pesan bahwa kalau kita sudah merdeka nanti, tidak tertutup kemungkinan bahwa kita akan dijajah oleh bangsa kita sendiri. Nah, hal itu menurut keyakinan saya sudah terjadi, dan karena itu mesti ada gerakan nasional kedua yang membebaskan diri dari penjajahan oleh bangsa sendiri, baik mereka itu membentuk kartel, membentuk kekuatan ekonomi untuk kemudian menjajah, maupun mereka adalah elit yang dibayari atau diajak bermitra dengan kekuatan modal asing sebagai kroninya gitu. Nah, di poin yang sama, Bapak juga menyebutkan soal kemakmuran yang terlihat di Indonesia sekarang hanya terjadi di lapisan atas dari bangsa ini. Lantas, apakah ini sama seperti sinyalemen yang disebutkan sejak lama oleh ekonom asal Belanda? Betul. Iya, betul. Penjelasannya adalah bahwa Profesor Pukut di tahun 1930 itu sudah mengenali bahwa perekonomian Indonesia itu dibagi dua segmen, yaitu yang dinamakan perekonomian perkotaan dan perdesaan. Nah, itu gap antara yang kaya dan yang miskin, berarti pedesaan miskin, itu gapnya besar sekali. Tetapi yang menarik, Pukul ketika itu mengatakan bahwa pada umumnya ekonomi itu ada trickle-down effect atau pull effect. Pull itu berarti yang besar, itu menarik yang kecil, menarik yang di pedesaan sampai menjadi makmur. Atau trickle-down yang besar menurunkan berbagai kemampuannya, atau dari situ dia menyebar, sehingga mereka juga terangkat. Nah, sebagai contoh dari trickle-down effect, yang paling terlihat adalah di Jerman. Jerman itu pabrik-pabrik mesin yang sangat besar. Itu semua komponennya disuplai oleh industri rumah tangga. Dengan demikian, mereka makmur. Demikian Quickyandy. Benny Rahmadi, Pas FM.